Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu Rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin amma ba'd. Faedah ketiga yang telah kita sampaikan pada pertemuan kemarin, marah ketika keharaman Allah dilanggar, sekalipun yang melanggar itu dia mentakwil dengan takwil yang tidak benar, takwil yang batil. Nah, marah ini yang menjadi sesuatu yang masyru, sebagaimana Rasulullah SAW marah ketika keharaman Allah dilanggar, ketika orang itu marah karena didasari kecemburuan terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk bentuk pengagungan keharaman Allah Subhanahu wa taala dengan marah terhadap orang yang melanggarnya. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang dia mengagungkan hurumatillah, keharaman-keharaman Allah, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengerjakan larangan Allah, meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi marah terhadap orang-orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun marah yang kita sebutkan itu adalah marah yang tidak sampai menjadikan orangnya melampaui batas di dalam ucapan dan perbuatan, sampai memukul atau sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diridhoi Allah karena marahnya. Kalau seperti ini justru bisa sebaliknya, dengan marah dia terhadap orang yang melanggar larangan Allah, lalu tidak bisa menahan diri dengan emosi dasarnya, mengucapkan ucapan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, jadi bumerang baginya. Sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulan fi bani Israil mutawafiyaini, ahaduhuma yuznib wal akhar mustahidun fil ibadah. Ada dua orang laki-laki dari Bani Israel, mutawakhiyaini, yang masing-masing mereka beramal, cuma amalannya jauh berbeda. Salah satu dari keduanya yuznibu, amalannya itu berbuat dosa, dosa aja yang dia kerjakan. Adapun yang lain, mustahid fil ibadah, dia bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Fakana la yazalu al-mustahid yara al-akhir ala dham. Senantiasa orang yang beristihad dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah ini, bisa sholat, ibadah, melihat orang ini yang satunya dosa aja, dia mengatakan aksir, aksir, tinggalkan, jauhi, jangan diulangi, jangan dilakukan lagi maksiat itu. Namun tetap saja yang satu ini berbuat dosa. Begitu di ketemu lagi, di nasihati lagi, sudah bosan orang ini dimarahi, tapi mengatakan, biarkan aku dengan Rabbku, apakah engkau itu Abu Isa alaiya rakiban, aku diutus bagiku sebagai pengawas yang mengawasi, yang memata-matai aku. Faqala, maka berkata laki-laki yang bersihah dalam ibadah, wallah la yaghfirullahu laka aw la yudkhilukallahu aljannah. Sampai marahnya dia mengatakan, wallah Allah tidak akan mengampuni kamu, mengampuni dosa-dosamu. Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Karena tidak mau berhenti dinasihati. Sampai marahnya keluar dari mulutnya ucapan ini. Lalu kemudian faqubida arwahuma fasama 'inda rabbil alamin, diwafatkan keduanya, dicabut roh keduanya, kemudian kumpulkan di sisi rabbil alamin. Nah, inti dari hadis ini dikatakan kepada orang yang berdosa, idhab fadkhulil jannah birahmati, pergilah kamu, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Wa qala al-akhir, dan dikatakan Allah mengatakan kepada yang lain yang bersungguh-sungguh tadi beribadah, karena dia marah mengatakan wallahi la yaghfiru lakallah, Allah mengatakan idhabu bihi ilan nar, kepada malaikat bawalah, kiringlah orang ini ke dalam an-nar. Disebabkan kenapa tadi marah keluar dari ucapannya, ucapan yang seperti ini. Malah akibatnya apa? Orang yang dimarahi, yang berdosa tadi, masuk surga, dia yang bersungguh-sungguh beribadah, dimasukkan ke dalam an-nar. Demikian juga dalam hadis Abi Dzar al-Ghifari, riwayat Muslim. Ada seorang mengatakan, wallah la yaghfirullah li fulanin, demi Allah, Allah tidak mengampuni fulan. Marah dengan mengucapkan ucapan seperti itu. Wallah la yaghfirullah li fulan, Allah tidak akan mengampuni fulan karena banyak dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man alladhi yata'ala 'alayya, yata'alla 'alayya, siapa ya yang bersumpah atasku, la yaghfiru li fulan, bahwasanya aku tidak mengampuni fulan, fa inni ghafartulah, sungguhnya aku telah mengampuninya. Wahbatu amalak, dan aku menggugurkan amal-amalmu. Ini karena marah, maka perlu dijaga. Kita cemburu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu dijaga lisan kita, jangan sampai melampaui batas dalam marah kepada orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga marah, bahkan kemarahannya lebih besar dari kita ketika melihat seorang melanggar larangan Allah, namun beliau marahnya marah yang tidak sampai keluar dari ucapan beliau kata-kata yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, husnu al-mu'asyarah 'inda al-mau'izati bi-irsal at-ta'zir wal-inkar fil jami' wat-talattuf dhalik wa la yu'ayyinu fa'ilan fa yuqal ma balu aqwamin wa nahwuhu. Bagusnya al-mu'asyarah, bagusnya pergaulan 'inda al-mau'izah, tatkala memberikan nasihat, bersalit ta'zir, dengan menyampaikan kepada orang yang diberi nasihat itu ta'zir, bentuk hukuman atau teguran, wal ingkar fil jami', dan mengingkari secara keseluruhan, pengingkaran kepada keseluruhan, bukan hanya satu orang, tapi seluruhnya, bagai bentuk peringatan kepada mereka semuanya, agar jangan mengulangi atau melakukan perbuatan yang diingkari. wa talattuf fi dzalik, dan berlaku lembut di dalam memberi nasihat, tidak dengan kasar. Kadang orang memberikan nasihat, sekalipun nasihatnya itu bagus, nasihat dengan Al-Quran, nasihat dengan hadis, nasihat dengan menakut-nakuti dengan nar, tetapi cara memberi nasihatnya dengan cara yang kasar, tidak dengan cara lembut, diiringi dengan makian misalnya, maka nasihat itu kadang enggak diterima orang. Tapi kalau memberi nasihat dengan cara yang lembut, dengan dari hati ke hati, itu lebih diterima orang. Nasihat yang baik. Wala yu'ayyin fa'ilan, dan tidak menyebutkan pelakunya, si fulan misalnya, dalam majelis kita memberikan nasihat, ada seseorang yang telah melakukan satu kesalahan dan kita ingin memberikan nasihat kepada seluruhnya, maka tidak menentukan, tidak menyebutkan orang yang melakukan kesalahan itu di majelis, si fulan ini telah melakukan ini. Tidak. Tetapi disebutkan secara umum tanpa menentukan pelakunya. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ma balu aqwamin, bagaimana keadaan satu kaum tidak mengatakan ma balu fulan, karena ini bukan nasihat tapi fadhihah, membongkar kejelekan. Man nasha akhahu alaniyatan fa innama yafdahuhu, barang siapa yang memberikan nasihat saudaranya cara terang-terangan di hadapan majelis, di hadapan orang, sesungguhnya dia itu membongkar aib saudaranya, bukan menasihati. Dan orang kan tidak akan terima, malah benci, marah kepada memberi nasihat, dimusuhi, sudah hilang dari apa yang kita inginkan dalam memberikan nasihat. Semoga orang itu sadar, mengaku kesalahan dan meninggalkan. Tapi karena seperti ini caranya, malah enggak terima, malah berbalik menjadi benci kepada yang bernasihat, menjadi dendam karena salah. Kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana di dalam memberikan nasihat kepada sahabat. Yang kelima, bayanu anna al-qurba ila Allah taala sababun لزيادة العلم به وشدة خشيته. Penjelasan bahwasanya al-qurb ila Allah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ini qurb. Banyak melakukan amal-amal saleh, disyariatkan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sababun li ziyadati ilmi bihi. Satu di antara sebabnya itu adalah karena bertambahnya ilmu seseorang itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin bertambah ilmu seseorang tentang Allah, atau bertambah ilmu seseorang tentang syariatnya Allah, maka akan semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita mempelajari tauhid. Tauhid adalah semua sifat. Kita mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Namanya yang indah, yang bagus, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, jauh atau kosong dari aib dan celah, sempurna. Maka akan semakin meningkatkan keimanan seseorang. Bagaimana rahmatnya Allah, bagaimana kasih sayangnya Allah, maka akan semakin banyak beribadah kepada Allah. bagaimana kerasnya siksaan Allah, azabnya Allah, kerasnya siksaan Allah kepada orang-orang yang berdosa, maka akan menjadikan orang itu menjauhi larang-larang Allah subhanahu wa ta'ala, maka dekat kepada Allah dengan menjalankan ibadah kepadanya. Itu buah dari ilmu yang dimiliki seseorang. Maka kita melihat orang-orang yang dekat kepada Allah adalah mereka-mereka yang memiliki ilmu tentang Allah dan syariat Allah. Tapi orang-orang jahil, orang yang tidak paham siapa Allah dan tidak mengenal syariatnya, akan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak melakukan maksiat, dosa, dan malas melaksanakan perintah-perintah Allah. Wasidatil khasyatihi, demikian juga. Karena sangat takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin dekat kepada Allah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita semakin dekat kepadanya. Beda kalau takut dari satu yang membahayakan, takut dari binatang buas kita jauhi, jangan dekat. Tapi kalau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru seorang itu semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, umur, kesehatan, untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Kita mulai belajar ilmu-ilmu alat nahwu sebagai ilmu awal, ilmu alat di dalam mempelajari syariat ini. Kalau seorang itu sudah paham ilmu nahwu, akan memudahkan baginya untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Karena itu pintunya, itu pembukanya. Jangan hanya dia merasa puas, cukup mendengarkan taklim-taklim saja, baca buku-buku terjemahan saja, sudah cukup. Jangan. Tapi kita bagaimana memotivasi diri, menguatkan himmah kita untuk belajar ilmu nahwu, ilmu yang penting. Seorang itu akan merasakan nikmatnya ilmu kalau dia paham nahwu, bisa baca kitab. Kalau itu sudah bisa, kan malas, tidak tertarik membaca terjemahan. Karena beda rasanya baca kitab dengan baca terjemahan. Orang yang bisa membedakan, orang yang bisa, yang dulu enggak bisa, cuma baca terjemahan saja, begitu diberi keutamaan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat bisa baca kitab, dia bisa merasakan itu nikmat baca kitab. Karena ibarahnya beda, orang beda merasakan nikmat. Kemudian yang keenam, al-hukmu bid-dalil. Al-hukmu bid-dalil, memberi hukum, menghukumi dengan dalil, menghukumi dengan dalil. Jangan menghukumi sesuatu tanpa dalil, tanpa ada bukti dan keterangan. Liannahum jazamu bi annahum kanu ya'rifuna ma yakrahuhu wa taghayyara wajhuhu. Karena sungguhnya mereka jazamu, mereka menetapkan bahwasanya mereka itu ya'rifun, mereka mengetahui ma yakrahu, apa-apa nam yang tidak disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW tidak senang seperti ini, lalu mereka melakukan. Fataghayyara wajhuhu, maka wajah Rasulullah SAW berubah karena marah. Dia melihat sahabat menjauhkan diri dan meninggalkan apa-apa yang telah diberikan Rasulullah SAW berupa keringanan. Dalam keadaan mereka mengetahui, mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW tidak akan senang kalau keringanannya itu dijauhi, ditinggalkan, tidak diamalkan. Intinya al-hukmu bid-dalil. Khonifidin rahimani wa rahmakumullah. Masih ada berapa tersisa dari faedah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.